صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية، النبي الأمي أعظم المعجزة، الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية، وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، مفتاح الدار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذي الجلال والكمال والإكرام وحده لا شريك له، مخالفة الحوادث موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وهو جميع الكمال وغني عن من سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، أما بعد، حضرة المحترم المكرمون، para sesepuh, para pinisepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun ingkang boten sakit kula sebatake salah satunggaling para yai maupun para habaib, khususipun kangge anak kula Al Habib Abdul Qadir Al Maula Khilah sak keluarga, dan ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak dari Musbida, bapak bupati, bapak dandim, bapak kapolres atau yang mewakilinya, juga bapak kasdim yang saya banggakan, dan yang saya hormati bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek khususnya Sukaraja ini, serta jajaran dan staf-stafnya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nembe mawon kita sami-sami mirengaken riwayatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning aja nganti mung sekadar ngerti belajar kenal. Sebab orang mengerti itu banyak, tapi kenal itu sulit. Kalau orang ngerti Jakarta, begitu naik kereta hanya ngerti Jakarta. Begitu turun di Gambir dia tanya, Jakartanya mana? Karena ngertinya Jakarta, tidak kenal kalau kenal Jakarta mesti kenal wilayahnya. Ya. Kita jangan sampai sebagian ngerti-ngerti saja kepada baginda Nabi, tapi juga kenal kepada baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Jangankan lagi kepada baginda Nabi, ke bawahnya pun kita harus mengerti. Dan kepada para sahabatnya, kepada keluarga anak cucu baginda Nabi sampai kepada hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewarisnya. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ulama waratsatil anbiya. Dan ini istafet terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Sampai kita mengerti tidak cukup dari itu saja. Mengerti cikal bakal. Siapa sesepuh Sukaraja? Siapa sesepuh Banyumas? Siapa sesepuh Purwokerto? Yang ikut andil besar dalam menyiarkan Islam dan ikut andil besar dalam memperjuangkan bangsa ini kemerdekaan, merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan, para beliau bukan kecil andilnya, sangat besar. Kalau kita-kita ini mulai kepaten obor, maka pertanyaannya, apa sih sebabnya akhir-akhir ini kok kita jadi umat kok mudah dibenturkan? Itu pertanyaan. Dari sebab apa? Melenturnya kepercayaan. Melenturnya nasionalisme. Yang isinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan anak-anak suku bangsa ini lita'arofu, untuk saling mengenal, tapi bukan saling mengenal karena faktor takwanya saja, tapi hak-hak yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala anak bangsa ini, seperti negara Cina, Belanda, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan, sampai Bukhari, sampai Ukraina, Soviet, tarik Turki dan lain sebagainya ke bawah Timur Tengah, sampai ke Afrika, sampai Yunani dan sebagainya. Kenal namanya bangsa Yunani, kenal Mesir, ini bangsa Suria, ini mana Iran, Persia, ini mana, kenal semuanya, paling tidak sedikitnya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, bukan melihat segi kulitnya putih, kulitnya kayak bule, rambutnya pirang, oh ini turunan ini, tidak, bukan itu lita'arofu sebenarnya. Lita'arofu mengenal apa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak suku bangsa, untuk saling menghormati, bukan untuk saling intervensi. Itu. Kalau mengerti semuanya hal ini, negara ini aman. Dunia itu rana wong perang. Karena apa? Saling menjunjung tinggi haknya bangsa ini, haknya umat ini. Karena apa? Mengenal waja'alnal qabail lita'a. Didasari dengan apa lita'arofu? Inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arofunya ada standarnya, bukan tidak ada standarnya. Dan jangan dijadikan dalih pan mantu. Apan ngelamar karo anake wong ora ditok ora diterima, terus dalil inakromakum indallahi atqakum. La ilaha illallah, kayong murah temen. Iya kan? Kan begitu. Kayak anake wong suki tak lamar ora oleh, mending jaba mentang-mentang inakromakum indallahi atqakum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyong pantakon sealim-alime wong, sepinter-pintere wong, semene nyong pantakon. Inna akramakum indallahi atqakum. Man akram minkum. Nyong pantakon semene sing paling takwa ke sapa ngacu. Sing parumangsa rupangsa mulia sapa? Ayo ngacu. Nah, senajan begini wis tangi tahajud kaya ngapa-ngapal Quran satu malam sekali, tidak berani mengatakan ana akram ana atqa. Karena apa? Ada sumbernya akram dan sumbernya atqa. Man huwa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainul akram. Sumbernya kemuliaan yang dijadikan oleh Allah, sumbernya ketakwaan. Karena apa? Tempatnya hudanil muttaqin, tempatnya di mana Quran diturunkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan, di mana di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa orang yang paling akram? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling afdhal? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbal ahabba halqi 'ala Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbu halqi 'ala Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa ingin akram, barang siapa ingin afdhal, bonceng karo Kanjeng Nabi ku dadine akram karo afdhal. Amin. Ajeng dalil. Ya udah takoni. Solu kamar itu muni usoli. Cango nyong. Kau menangi orang menangi Kanjeng Nabi beli. Jemboten. Ayat terus sembahyang sing persis kayak Kanjeng Nabi nyong bin buru kepriwe. Kau menangi beora. Niku solu kamar itu muni usoli kan kaki sahabat. Lakulak yang ngindil sahabat. Buktine dewek-dewek ana sing salat kaya Imam Hanafi ora sedagap, Imam Maliki ora sedagap, Imam Syafi'i nganggo sedagap. Solu kamaro itu muni soli langsing pada dewek. Mane angel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking mriki kula ngomong. Terus kita mengenali ta'arufu, kelebihan-kelebihan apa yang diberi oleh Allah kepada suku bangsa untuk saling mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Kekurangan bangsa kita ini, kelebihan bangsa lain ini, kekurangan bangsa lain ini, kelebihan kita ini. Ayo, balter untuk saling mengisi, saling mengayomi. Dengan dasarnya, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah begitu, tidak akan mengenal. Kayak kulit hitam, itu kulit merah, kulit ini, sama akhirnya. Karena apa standarnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa. Allah Ta'ala sudah menggariskan bahasa nasionalisme yang lebih dalam. Nah, sejauh mana kita merasa mencintai dan merasa memiliki. Nah, itu. Kalau kita mengawal dengan selalu, mengawal dengan penuh sempurna pandangan cintanya, ya tidak akan melihat cacat aibnya apa yang ada yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintainya kurang, selalu akan memandang dengan segala kekurangan. Contohnya, wong demen sing temenanan kue ngisori irung dipai minyak wangi, hatta bojone mambu iler, mambune tetep wangi. Sebab ngisori irung ana minyak, bojone tesan adus, make upan kempling luar biasa, lanangi ngisori irung ana tayayame, ya mambune ya tayayame. Nah, bagaimana kita melihat umat ini? Bagaimana kita melihat bangsa ini? Kalau kita selalu memandangnya dengan kotoran di bawah hidung, langkah sing bener kabeh ora apik. Sing bener sapa? Muni nyong dhewek sing bener-bener primen nungi sore taine, apa nungi sore irunge sampean ana tayayame kalau ngaku bener primen. Lah niki, satu contoh. Satu hal tidak mungkin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita melihat dengan kacamata yang sempurna, wajar adanya kekurangan. Sebab selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah hawadith, tempatnya kekurangan. Tapi kalau kita melihat dengan sempurna, karena dasar cinta, kita lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. contohnya wong mangan. Wong mangan serupa tiba, padahal tempatnya kita sisai. Kita ambil satu butir nasi, satu butir nasi kita ambil. Begitu kita ambil, jari mangan itu guru-guru kulan itu naik dahar itu pakaiannya rapi, berkayanya pakaiannya rapi, hormat sekali. Ketika kita tanya, ya Syekhi, ajarilah kami cara makan, adabnya orang makan. Apa jawab guru kita? Habib, kita pakai pakaian yang baik begini. Pakaian yang begini ini bukan karena menghormati nasi atau menghormati air minum. Air minum adalah makhluk, nasi adalah makhluk. Kalau mau mencari kesyirikan, tidak usah ke kuburan jauh-jauh. Makan saja bisa syirik, minum saja bisa syirik. Coba mempunyai iktikad yang mengenyangkan kita itu nasi, yang memberi kenyang kita nasi. Kalau tidak makan mati, itu syirik, jangan dikira. Minuman itu memberi sehat, minuman itu tidak ada istilah kata sebab, dipastikan itu syirik. Lu sendiri kata tuan di kuburan diunyel-unyel bah. Kuburan orang ditekani tak orang tekal. Ini satu contoh. Pakaian begini pun bisa mengundang sirik. Coba kayaknya untuk kamrennya orang umum ya, putih kayak dia, putih-putih kayak dia, serban hijau, orang dikenal lebih blutwi. Nyong orang dihormati sebab lah ngomong nitik karo nyong, lamun orang nganggo putih-putih, alias yang memberikan kehormatan kita karena putih-putih berserban hijau. Kalau mempunyai iktikad yang memberikan kehormatan pada diri saya adalah pakaian, sirik. Jadi mau cari kesirikan itu aja keduren doa toh. Nah, benar. Kita anak kita sakit, ketika kita bawa ke dokter pulang, anak itu sembuh. Dari mana kamu? Alhamdulillah. Kalau tidak saya ajak ke dokter itu, anak saya mati itu. La ilaha illallah. Sepele kelihatannya. Mengapa hal yang demikian tidak pernah disentuh? Karena ini pelajaran setiap hari kita mengalami yang tidak pernah jarang kita sentuh. Mungkin ziarah kubur satu minggu sekali, setengah bulan sekali, belum setiap hari ziarah kubur. Makan setiap hari, pakaian setiap hari. Kita perlu perjuangan, memerlukan pelajaran tauhid supaya kita tidak syirik. Oh, kelihatannya sepele Pak Primit. Itu pendidikan saya punya guru siapa? Syaikhina ustadzina murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, sesepuh tarekat Naqsyabandiyah, yang awal Naqsyabandiyah di Sukaraja, asalnya dari Gedung Baru. Alhamdulillah sekarang sudah diteruskan oleh Den Ngabduh. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat untuk membimbing orang-orang tarekat tersebut. Yang di Gedung Baru diteruskan oleh Ki Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dulu kalau makan rajin betul. Kalau jatuh satu diambil, dihormati betul. Apa sih paling satu nasi? Subhanallah. Apa kata guru saya, Habib, satu butir nasi ini bisa kesombongan kita keluar. Dari mana Habib kok bisa? Dari mana Yai kok bisa sombong? Iya, karena satu butir nasi gara-gara jatuh kok diambil, kan baru panen. Sombong kan? Padahal nggak tahu kalau habis panen kebakaran, wassalam. Ini satu contoh. Satu butir nasi enteng ketinggali. Alhamdulillah diambil, ditaruhkan, dimakan dengan campur yang bersih. Yang kotor betul madarat baru pisahkan. Mungkin ini rezekinya ayam. Lalu guru saya berkata, Habib, ini satu nasi, ini satu butir ini yang andil luar biasa banyak sekali. Dari mulai yang mencangkul, dari mulai meluku, garu, tebar, tandur, matun, sampai panen, sampai menjadi beras, ini yang andil bukan satu tangan. Minal andilun akehun, kata sangat. Luar bebas Arab dihibur si adil ku banyak sekali. Niku saya jadi beras mangke menjadi nasi juga yang adil banyak, ya manusianya, ya apinya, ya sumbune, ya kompore, ya macam-macam, sampai periuk, sampai airnya ikut bersatu memperjuangkan bagaimana ini nasi matang, manfaat, bisa dimakan. Hebat, luar biasa perjuangannya periuk, perjuangannya air, perjuangannya api, dan lain sebagainya. Satu komponen kesatuan yang luar biasa, sepakat bagaimana caranya nasi ini harus matang, tidak berebut. Cari kendile, untung ananyong, tidak ada yang berkata begitu. Sebab kalau berkata begitu, akan dijawab kata si air, eh langkah anak-anak kon, langkah nyong, kosong ye. Untung-untung tidak, kompak, rukun, luar biasa. Sampai yang makan di rumah makan pun, ikut rukun. Luar biasa lagi pak. Ya kelambinya apa? Ijo, ya abang, ya kuning. Kompak rukun bareng, bareng di rumah makan. Pak, apa pak? Sate yang lima. Sampai ayam, karo sayur asam, siji maning, garang asam, siji rawon, ngombene es teh, kopi. Luar biasa, kompak makan bersama, padahal beda baju. Abang ijo ireng, artinya partene dewek-dewek. Bisa kompak, rukun, asik, malahan dong waktu serambung bayaran rebutan bayari. Lihat kak karo ngelestoran bingung mangan kayak gue kalah. Bisa membuat kompak, luar biasa, enteng. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, inilah satu contoh. Dari akibat satu butir nasi sampai kita mendapat barokah. Apa cara makannya, gimana? Allahumma barik lana fima rozaktana waqina sing matun, sing macul, sing tandur, sing tebar, sing maneni, sing liwetaken ulih kabeh ning jerone. Allahumma barik fima rozak, ora sing mangan tok sing ulih ganjar. Ya, minal komplitin, semuanya mendapat. Loh, luar biasa. Ini contoh-contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kita tarik lagi ke atas. Baru satu nasi saja begitu perjuangannya. Luar biasa. Bagaimana agama ini, Pak? Bagaimana bangsa ini? Apa cukup kiai siji memperjuangkan agama? Tidak. Dari mulai Sayyidi Syekh Jamaluddin Husain, ini orang-orang yang luar biasa, pengawal-pengawal sumber azwaja, azwaja yang mengambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan orang-orang yang ke bawah, kalau Kanjeng Nabi keduren kisingi sore bae pengawal-pengawal aswaja. Al-Imam Sayyidi Syekh Jamaluddin Husain mempunyai anak 12, semua waliyun min auliyaillah. Illah Yang pertama beliau adalah Al-Imam Barokat Zainal Abidin bin Jamaluddin Husain, putranya di antara putra Barokat Zainal Abidin Maulana Abdul Ghafur, Sayyidi Abdullah Sunan Gresik, wa Sayyidi Malik Ibrahim. Sayyidi Abdullah Sunan Gresik mempunyai anak yang luar biasa. Siapa beliau? Panjenenganipun Sunan Nur Rahmat. Nur Rahmat Sunan Sendang Luhur. Ibu beliau satu-satunya putri Maulana Ibrahim Bonang. Ini kelompok Barokat Zainal Abidin. Al-Imam Ahmad lainnya lagi, kakak adiknya Al-Malik Ibrahim, satu pun tidak ada yang tidak menjadi ulama, luar biasa semuanya. Terus adiknya pertengahan namanya Muhammad Muhammad Al-Kabir dan Ahmad Hisamuddin yang lari ke Jawa Barat dalam dakwahnya di Cinangka, daerah pada Larang di daerah Banten. Makamnya di sana. Yang lain lagi Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak Al-Imam Ahmad Rahmatillah, Maulana Ishaq Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan. Kanjeng Sunan Bedilan makamnya di Gresik, punya anak Kanjeng Utsman Haji, makamnya di Mondoliko, terkenal Sunan Mondoliko dekat dengan Jepara. Ini biar tahu. Selanjutnya putra Imam Ali Al-Murtadha Sunan Bedilan banyak, tapi yang kita kenal adalah Utsman Haji, dan yang adiknya Ali Murtadha adalah Maulana Ishaq. Beliau ayah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Dan yang lebih tua lagi Al-Imam Ahmad Rahmatillah, beliau ayah Malik Sayyid Maulana Ibrahim Bonang, ayah Sayyid Hasyim Derajat, ayah Sayyid Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan, Sayyid Ja'far Sadiq Sahib Kudus, Kanjeng Zainal Abidin Sunan Qadhi Dammah, Sayyid Abdul Jalil adalah Sunan Bagus Jeporo, dan Maulana Ahmad bin Ahmad Hisamuddin terkenal Kanjeng Sunan Lamongannya. Dan Al-Imam Ali bin Jamaluddin Husain adalah kakek Maulana Syarif Hidayatullah, ayahnya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, ayah Syarif Hidayatullah namanya Abdullah, mempunyai anak Syed Babullah Sunan Ternate dan Maulana Syarif Hidayatullah. Saya kalau melihat para beliau-beliau belum Al-Maghrobi-Al-Maghrobi yang lain. Pernah ditanya Beb Lutfi, apa keistimewaannya ziarah Wali Sembilan? Keistimewaannya itu bisa mencetak malu. Loh kok aneh Beb? Kok bisa mencetak malu? Ya, kalau ngerti bae malu, bukan sekadar malu. Apa diantaranya kok bisa malu Beb? Bukan karomahnya, bukan barokahnya. Nah aku tak keduren gue, keduren demen. Isin baik ceritane Wali Sanga, isin dibawa untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau saya dur-dur al-haya. Haya di sini bukan saya maksud ahli tasawuf, lain ku terlalu tinggi kalau saya bawa ahli tasawuf. Di mana letak hayanya? Wong awam kabeh melek. Insyaallah Bu Abot kaya ngapa? Kaya-kayanya bisa mikir, bisa niru orang itu status. Contoh. ningku berarti Syed Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel dipager kata sendiri.